Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-15 dengan judul Rahasia Puncak Gunung Wukir. Naskah karya Hisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-28 ini, Anda sedang mendengarkan Rafanda Channel. Sebagai Dampu Awu, Hari Akik sebagai Resi Wanayasa, Narto Bantul sebagai Kang Banu, Ashari sebagai Cantrik, dibantu oleh Rifki dan Paulus, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Resi Wanayasa tengah sibuk mengejar cahaya terang yang dirasakannya merupakan isyarat dari kehadiran sebuah pusaka. Setelah berhari-hari mencoba dan selalu gagal, akhirnya pada malam itu, bersama dengan Dampu Awuk muridnya, Resi Wanayasa mencari isyarat itu di luar padepokannya. Dari sebuah hutan kecil di perbatasan padepokannya dengan desa penduduk, dan malam itu, agaknya Resi Wanayasa akan berhasil mendapatkan isyarat yang dicarinya itu. Seakan-akan mengelilingi arenaku dan juga Eyang Resi yang tengah bersemedi. Kasihan sekali Eyang. Kakek telah berhasil mendapatkan isyarat yang dicarinya. Marilah kita kembali kepada padepokan Dampu Awuk. Tapi, apakah kakek telah berhasil mendapatkan isyarat itu, Ken? Isyarat yang kakek cari. Walaupun tidak jelas, tapi aku menangkapnya. Marilah kita kembali. Ceritakan tentang yang kakek dapatkan itu. Saya menjadi semakin penasaran rasanya. Baiklah. Cahaya yang kau lihat itu sebenarnya adalah merupakan isyarat dari sebuah pusaka. Pusaka? Pusaka apakah itu, Eyang? Pusaka itu berupa sebuah arca. Arca emas dari Dewa Siwa. Pusaka arca emas. Pusaka arca emas. Aku berhasil melihat bentuk.